Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa merasakan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam-malam di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini menjadi sebaik-baik malam dari malam-malam yang ada sepanjang tahun. Sehingga hendaknya masing-masing dari kita untuk terus menjaga semangatnya dan berusaha untuk meningkatkan semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa terus istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah, dengan mengerjakan qiyamul lail, salatut tarawih ataupun salatut tahajjud, memperbanyak dari membaca Al-Quran, memperbanyak dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwasanya apabila seseorang tidak mampu untuk menggapai seluruhnya, menghidupkan seluruhnya dari 10 malam tersebut, jangan sampai dia meninggalkan seluruhnya. Sehingga apabila seseorang hanya mampu untuk menghidupkan sebagiannya, maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga jangan sampai terlewatkan satupun dari malam-malam ini kecuali dia sempatkan, walaupun itu hanya sebentar, untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Walaupun itu hanya 10 menit, 15 menit yang dia miliki dari waktu malamnya, dia mengerjakan sholat, walaupun mungkin yang dia miliki dari kesempatan itu hanya 2 rakaat misalkan, dia manfaatkan sebenar-benarnya, dia laksanakan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memperbanyak doa, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, walaupun itu hanya sedikit. Sehingga apabila Allah takdirkan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka dia tidak terlewatkan dari malam tersebut kecuali ada bagian dari ibadah padanya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dari Ibnul Qayyim 107.9 FM Balikpapan dimanapun berada, insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian intensif kita dari membaca kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah membaca penjelasan tentang jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was-sifat. Tauhid dalam al-asma was-sifat, yaitu seorang beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Demikian pula apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya tanpa melakukan tahrif. Demikian pula ta'til, takyif, dan tamsil. Dan masing-masingnya telah kita baca penjelasannya di kesempatan sebelumnya. Kemudian al-muallifu Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan akan jenis tauhid ini. Kata beliau rahimahullahu taala, amalan biqoulihi taala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qawluhu azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalilnya dari tauhidul asma was sifat adalah yang pertama suratul ikhlas. Surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Allahus Samad, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Sempurna, yang seluruh makhluk bergantung dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sekufu, setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ayat di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah as-sami' yang Maha Mendengar, al-basir yang Maha Melihat. Maka dijelaskan oleh syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, أي نثبت هذه الصفات عملا بهذه الصورة وهي تسمى صورة الإخلاص. Kita menetapkan sifat-sifat ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengamalan dari sebuah surat di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Dan dinamakan surat tersebut dengan surat Al-Ikhlas لِأَنَّهَا أَخْلَصَتْ لِبَيَانِ صِفَةِ الرَّبِّ. Karena surat tersebut ya, isinya murni untuk menjelaskan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walau qala qail, abil ada seorang mengatakan, man huwallah, siapakah Allah? Fa'ajabal mujibu bitilawati hadihi surah, lakanal jawabu bafian kafian fit ta'rifi birrabbi azza wa jal. Kemudian seseorang menjawab pertanyaan tersebut dengan membaca surat ini, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka sungguh jawaban ini adalah jawaban yang telah mencukupi dan sempurna di dalam mendefinisikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab turunnya ayat ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasannya sebab turunnya ayat ini adalah tatkala kaum musyrikin mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Rabb-nya. Mereka mengatakan insib lana rabbak, sifatkanlah untuk kami Rabb-mu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan kaum musyrikin tentang sifat-sifat dari Rabb yang diibadai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau dakwahkan agar mengesakan ya, beribadah hanya kepada Ar-Rabb Allahu Azza wa Jal. Sebagian ahli tafsir yang lainnya menyebutkan bahwasanya ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan sebagian dari orang-orang Yahudi ya, yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan surat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi tersebut. Sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh Syarih Hafizahullah Ta'ala, apabila seseorang bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jawablah dengan membacakan surat ini, maka ini telah mencukupi bagi seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang beliau sebutkan, bahwasanya surat ini dari awal sampai akhirnya ya, yang padanya ada 4 ayat menjelaskan semuanya, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata syarih setelahnya, "Fama a'zama sya'naha fi bayani sifati Rabbi Subhanahu wa taala." Maka betapa agungnya surat ini di dalam menjelaskan sifat Ar-Rabb Azza wa Jalla. Kama fi kisati sahabi al-jalil alladhi kana yaqra'u fi kulli ra'atin kul huwallahu ahad. Yang menunjukkan keagungan dari surat ini, surat Al-Ikhlas. Di antaranya, sebagaimana dalam kisah seorang sahabat yang mulia. Yang mana dia di dalam setiap rakaatnya, dalam sholatnya, dia membaca kul huwallahu ahad. Maka hal tersebut menjadi iskal atas sebagian sahabat yang lainnya yang bersama dengan beliau. Sehingga mereka mengabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepadanya, apa alasannya sehingga dia melakukan hal tersebut? Setiap rakaat sholatnya dia membaca kul huwallahu ahad. Maka mereka bertanya kepada sahabat yang mulia tersebut, dan sahabat tersebut menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana ahabbu an aqra'a biha. Dikarenakan surat tersebut padanya adalah sifat-sifat ar-rahman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku suka, aku cinta untuk membacanya. Maka para sahabat mengabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jawaban seorang sahabat yang mulia tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhbiruhu anna Allah yuhibbu." Kabarkan kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu terhadap surat ini, surat Al-Ikhlas, akan memasukkan dirimu ke dalam surga. Sehingga kecintaan sahabat yang mulia tersebut terhadap surat ini, karena padanya ada sifat-sifat Ar-Rahman, sehingga membacanya di dalam setiap rakaatnya, inilah yang menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi sebab ya, seseorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan pula akan besarnya surat ini, pentingnya dan betapa agungnya surat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbiasa membaca surat ini pada rakaat yang kedua. Ya, setelah pada rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-Kafirun. Dalam beberapa salat sunnah Ya, di antaranya disunahkan seseorang membaca dua surat ini, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di dalam salat sunnah fajar. Ya, di dalam salat sunnah fajar. Dua rakaat sebelum salat subuh. Demikian pula disunahkan tatkala seorang selesai dari tawafnya. Ketika dia salat, ya, dengan menghadap menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dengan Ka'bah, ya, dua rakaat setelah tawaf dia membaca dengan dua surat ini, surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Demikian pula diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membacanya pada salat sunnah maghrib. Sehingga ini menunjukkan betapa agungnya surat ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini Al-Ikhlas di dalam beberapa salat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena betapa agungnya surat tersebut yang badannya menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syarih hafizahullah taala wa amalan biqaulihi taala. Dan juga dalil tentang tauhid al-asma wa sifat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. حيث أثبت سبحانه لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية فدل ذلك على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه فهو سبحانه لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam ayat ini وهو السميع البصير. Allah menetapkan untuk dirinya sifat as-sam, Allah Subhanahu wa taala mendengar, dan sifat al-basar, Allah Subhanahu wa taala melihat. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya penyerupaan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya di dalam penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung konsekuensi adanya tasybih. Sehingga ketika seseorang meyakini Allah Subhanahu wa taala mendengar, ketika seorang meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat, dan meyakini sifat-sifat yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada padanya bentuk tasybih dengan makhluknya, penyerupaan dengan makhluk. Ya. Fahuwa subhanahu la yushbihuhu syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Ya. Sehingga ayat ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir menunjukkan bahwasanya penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung konsekuensi adanya tasybih atau tamdzil, penyerupaan Allah dengan makhluknya. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنين اجتمع في هذه الآية وفي سورة الإخلاص. Maka tauhid الأسماء والصفات, tauhid asma wa sifat itu tegak di atas dua rukun ini yang terkumpul pada ayat dalam surat Asy-Syura laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan terkumpul dalam surat Al-Ikhlas. Dan dua rukun tersebut adalah at-tanzihu bila ta'til wal itsbatu bila tamtsil. At-tanzih bila ta'til, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan akan sifat-sifat makhluknya, namun kita tidak mengingkari dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan juga kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tersebut tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Yeah. Sehingga di sini barakallahu fiikum at-tanzih wal itsbat. Ini adalah dua rukun di dalam seseorang meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faman jahada syai'an min asma'illahi wa sifatihi wa nafaha falaysa bimu'minin. Maka barang siapa yang mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menafikannya, maka dia belum beriman. Wa kadzalika man kayyafaha aw syabbaha bi sifatil makhluqin. Demikian pula seorang yang mentakyif, membagaimanakan atau bertanya bagaimana sifat Allah. Demikian pula orang yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, berarti dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahu amma yasifun wa ta'ala Allahu amma yaqulu dhalimun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan, dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim. Sehingga ini dalil ya dari ditetapkannya tauhid ini, tauhid al-asma was-sifat. Kemudian asy-syarih hafizahullah taala menjelaskan tentang pembagian tauhid ini menjadi dua, sebagaimana yang telah kita singgung di kesempatan sebelumnya. Qala wa qad ja'alaha ba'dhu ahli al-'ilm ay aqsam at-tauhid ath-thalathah naw'ain wa adkhala tauhid al-asma'i was-sifati fi tauhid ar-rububiyyah. Dan sebagian ahli al-'ilm menjadikan pembagian tauhid yang tiga ini menjadi dua bagian dan memasukkan tauhid asma' was-sifat ke dalam bagian tauhid rububiyyah. Bi'tibari anna hadainin naw'aini kilahuma tauhidun ilmi. Ditinjau bahwasanya dua jenis tauhid ini adalah tauhid ilm yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan ilmu. Ya. Baik tauhid al-asma wa sifat kaitannya dengan keyakinan seorang hamba. Tauhid rububiyah juga berkaitan dengan keyakinan seorang hamba. Sehingga masuknya dalam pembagian tauhid ilm. Qala wa la mushahata fi dhalik لأن المؤدى واحد لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. Dan tidak ada yang iskal dari pembagian ini. Tidak ada masalah dari pembagian ini, mau dibagi dua ataukah dibagi tiga dari bentuk-bentuk tauhid tersebut. Ya, karena maksudnya adalah satu dan tujuannya jelas dari masing-masing pembagian tersebut. Wa idza 'arafna anna at-tauhida yanqasimu ila thalathati aqsam faly'lam anna likulli qismin min hadhihi al-aqsami thalathati diddun yantafi at-tauhid biwujudihi. Maka apabila kita telah mengetahui bahwasanya tauhid ini terbagi menjadi tiga, maka hendaknya kita tahu pula bahwasanya masing-masing bagian tauhid tersebut, masing-masing jenis tauhid tersebut ada lawannya yang akan menafikan tauhid, ya, dan akan membatalkan tauhid seseorang. Sehingga di sana ada pembatal-pembatal tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah taala menjelaskan. Fa idza 'arafna anna tauhid ar-rububiyyati ya'ni ifrad Allah bir-rububiyyati wal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wat tadbiri wat tasarruhi fi hadzal kaun. فضد ذلك أن يثبت لأي من المخلوقات شيء من خصائص الله في ربوبيته. Apabila kita telah mengetahui bahwasanya tauhid rububiyah maknanya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, yaitu dalam penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan seterusnya, maka lawannya berarti lawan dari tauhid rububiyah tersebut yaitu menetapkan sesuatu ya, dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada makhluknya. Kan yuj'ala li ahadin minal makhluqat syai'un minal khalqi aw at-tasarrufi aw at-tadbiri li hadzal qaun. Seperti seseorang meyakini ada seorang dari kalangan makhluk yang memiliki hak di dalam menciptakan, atau dia memiliki campur tangan di dalam pengaturan alam semesta, atau di dalam pengaturan rizki. Berarti ini lawannya. Ya. Sebagaimana meyakini misalkan di sana ada para wali yang ikut membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta. Di sana ada para wali yang dengannya pergantian siang dan malam, perputaran bumi dengan matahari menjadi teratur. Kalau bukan karena wali fulan, akan kacau alam semesta ini. Maka ini bertentangan dengan tauhid rububiyah karena dia menjadikan dan meyakini sebagian dari sifat-sifat rububiyah Allah ada pada makhluknya. Ya. Ada seorang meyakini ada di antara orang-orang saleh yang bisa memudahkan rizkinya, sehingga dia datang ke kuburan orang saleh, mengambil tanah yang ada di kuburan orang saleh tersebut, dibawa pulangnya dengan keyakinan tanah tersebut akan menjadi sebab datangnya rizki, akan menjadi sebab warungnya laris, akan menjadi sebab tokonya menjadi ramai, dan seterusnya. Maka ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Bertentangan dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Faman wujida minhu dzalika naqadha dzalika tauhidah. Maka barang siapa yang didapati hal ini, keyakinan ini padanya, maka berarti dia telah membatalkan tauhidnya. Wa yakunu kafiran birububiyyatillahi azza wa jal. Dan dia berarti mengkufuri dan mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lian al-mar'a la yakun muwahidan fi rububiyyah illa idza afrada Allah birububiyyati wa lam yaj'al ma'ahu syarikan fiha. Karena tidaklah seseorang dikatakan mentauhidkan Allah dalam ar-rububiyyah kecuali apabila dia mengesakan Allah dalam sifat-sifat rububiyyah Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya, dan tidak memberikan sedikit pun, meyakini sedikit pun dari sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut ada pada makhluknya. Ya. Sehingga di sana ada hal-hal yang bisa membatalkan keyakinan seseorang tentang tauhid ar-rububiyyah. Demikian pula beliau menjelaskan lagi. Wa idza arafna anna tauhid al-asma'i was-sifati qa'imun 'ala itsbatil asma'il husna was-sifatil 'ulya lillah wa nafyi an-naqaisi wal-'uyubi 'anillah wa tanzihihi subhanahu 'amma la yaliku bijalalihi. فَإِنَّ ذِدَّ هَذَا التَّوْحِيدِ جَحْدُ شَيْءٍ مِمَّا أَثْبَتَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْ إِثْبَاتُ شَيْءٍ نَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Maka yang kedua contohnya, apabila kita telah mengetahui dari tauhidul asma was sifat bahwasanya tauhid al asma was sifat itu dibangun di atas menetapkan nama-nama Allah yang baik, asma'ul husna, menetapkan bagi Allah asma'ul husna was sifatul ula, serta menafikan sifat-sifat aib, sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah azza wa jal. Maka lawan dari tauhid asma' was sifat tersebut adalah mengingkari sesuatu dari apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau menetapkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya. Faman athbata lillahi ma nafahu Allahu an nafsihi aw nafa 'anillahi ma athbathahu Allahu li nafsihi faqad waqa'a fi ma yudadu tauhid al-asma'i was-sifat. Maka barang siapa yang menetapkan untuk Allah sifat yang Allah nafikan dari dirinya, atau dia menafikan dari Allah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia telah terjatuh pada sesuatu yang bertentangan dengan tauhid al-asma'i was-sifat. Ya. Berarti apa? Tauhid al-asma'i was-sifat menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan menafikan dari Allah sifat-sifat kekurangan yang Allah menafikannya dari dirinya. Maka lawannya adalah menetapkan apa yang Allah nafikan dan menafikan apa yang Allah tetapkan. Ini lawannya. Beliau menyebutkan contoh. Adribu mithalan likullin minhuma minal Qur'an. Maka saya akan datangkan contoh dari masing-masingnya dari Al-Qur'an. Fallahu subhanahu wa ta'ala athbata li nafsihi al-'ilm wa annahu ahata bi kulli syai'in 'ilman wa annahu la takhfa 'alayhi khafiyatun fil ardi wa la fis sama'. Ya'lamu ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya sifatul ilm, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa annahu ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini mencakup segala sesuatu, tidak ada yang terluput tidak ada sesuatu pun yang terluputkan, terlewatkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la takhfa 'alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama. Dan tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun di dunia, apa di bumi ataupun di langit. Ya'lamu ma kana wa ma sayakun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak terjadi bagaimana apabila itu terjadi. Allah tahu. Maka ini barakallahu fikum, Allah menetapkan untuk dirinya sifat ilmu tersebut, ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Faman syakka aw jahada aw lam yu'min aw irtaba fi hadhihi sifati aw fi ba'd ma yata'allaqu biha yakunu kafiran billahi subhanahu. Maka barang siapa yang mengingkari, maka barang siapa yang ragu atau mengingkari atau tidak beriman atau bimbang dari sifat-sifat tersebut atau sebagian sifat ini, yakunu kafiran billahi subhanahu, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang dialami oleh mereka orang-orang kafir. Allah menyebutkan walakin dhanantum annallah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, namun kalian mengira, kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari amalan kalian. Jadi orang-orang kafir tersebut mengingkari Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan, mengingkari ilmu Allah. Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum, maka itu adalah persangkaan kalian yang kalian ya sangkakan kepada Rabb kalian, dan itu adalah seburuk-buruk persangkaan. Fa asbahtum minal khasirin, sehingga dengan sebab itu kalian termasuk orang-orang yang merugi. Itu apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka tempat bagi mereka. Fa yasbiru fannaru mathwal lahum, kalaupun mereka sabar maka neraka itu adalah tempat kembali untuk mereka. Wa yastatibu fama hum minal mu'tabin, dan apabila mereka meminta belas kasih maka mereka tidak akan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan belas kasih tersebut. Sehingga ini hukuman bagi mereka, orang-orang yang mengingkari ilmu Allah, orang-orang yang mengingkari dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka amalkan, mengetahui apa yang mereka kerjakan. La, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba, tidak ada sesuatu pun sedikit pun yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengingkari akan hal ini, maka berarti dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata syarih hafizallahu taala, hadhil 'uqubatul waqi'atu 'ala ha'ula'i mabnaha wa sababuha walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Maka hukuman ini ya, yang menimpa mereka sebabnya adalah karena mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang mereka amalkan. Hadza fihi syakkun fi syai'in athbathahu Allahu 'azza wa jalla li nafsihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya pada mereka ada keraguan pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, wahuwa ihatatu ilmihi, yaitu maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu Subhanahu wa taala wasi'a kulla syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya, mencakup segala sesuatu. Faman nafa ma athbathahu Allah li nafsihi yakfur bidzalik. Maka barang siapa yang menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia dihukumi kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ya, dalam ayat yang lainnya, wahum yakfuruna birrahman, mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Ya, sama jahdahum li ismihi Ar-Rahman kufran bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengingkaran mereka terhadap satu nama dari nama-nama Allah yaitu Ar-Rahman sebagai perbuatan kekufuran. Sehingga pada ayat yang sebelumnya ada di antara orang-orang kafir yang mengingkari ilmu Allah atas hambanya. Dan Allah menjadikan hukuman bagi mereka adalah neraka. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Dan Allah menyebutkan mensifati mereka dengan kufur. Sehingga ini memberikan faedah kepada kita. Bahwasanya seseorang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah, dari al-asma'ul husna, atau mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah, maka berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apabila seorang mengingkari satu ilmu dari ilmu Allah, satu sifat yaitu ilmu Allah, atau satu nama yaitu nama Allah Ar-Rahman. Lalu bagaimana lagi dengan kelompok yang mengingkari nama-nama Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah? Seperti mereka kelompok Al-Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memiliki sifat. Atau kelompok Jahmiyah yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurut kelompok Jahmiyah tidak memiliki nama dan tidak pula memiliki sifat. Maka ini tentunya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk kekufuran yang lebih besar. Karena mereka mengingkari dari nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wal mithalul akhar, contoh yang lain. Wa huwa itsbatu ma nafahu Allah, yaitu orang yang menetapkan apa yang Allah nafikan dari dirinya. Jadi contoh yang pertama untuk orang yang menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat. Contoh yang kedua yaitu orang-orang yang menetapkan untuk Allah sesuatu yang Allah nafikan dari dirinya. Beliau menyebutkan contoh dari apa yang telah berlalu di dalam surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala ya tidak memiliki anak, lam yalid. Allah tidak memiliki anak. Wa lam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menafikan bahwasanya Allah memiliki anak. Karena pada anak tersebut ya, padanya ada sifat-sifat kekurangan. Ya. Seorang yang memiliki anak, dia terkadang butuh kepada anak. Ya, butuh kepada anaknya. Memiliki kecondongan kepada anaknya. Dan seterusnya dari sifat-sifat kekurangan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dari dinafikan dari segala sifat-sifat yang menunjukkan aib, menunjukkan kekurangan, di antaranya sifatul walad. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah nafikan dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Namun mereka orang-orang musyrikun ya. Ataupun mereka orang-orang Yahudi dan Nasara menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Maryam. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman telah mengambil seseorang sebagai anaknya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan Al-Masih ibnullah. Apa orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, anak Allah. Dan orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Maka mereka menetapkan sesuatu yang Allah nafikan dari dirinya. Sehingga kata syarih hafizahullah taala menjelaskan, al-khata'u 'inda haula'i annahum athbatu lillahi ma nafahu Allahu 'an nafsihi. Kesalahan yang ada pada mereka, mereka menetapkan sesuatu yang Allah nafikan dari dirinya. Fallahu nazzaha nafsahu 'anil walad wa hum athbatu lillahi tanazzaha wa taqaddasa al-walad. Allah menafikan dari dirinya, mensucikan dari dirinya. Allah memiliki anak, namun mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad ji'tum syai'an idda ay 'aziman balighal khuturah takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Allah melanjutkan tentang surat Maryam tadi. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak, maka Allah bantah, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan, mengatakan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Takadu samawati yatafattar, hampir-hampir ya, langit ini pecah. Watan syakul ardu, dan bumi ini terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu hancur. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengklaim bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Menunjukkan ini ucapan keyakinan yang sangat berbahaya. Sehingga dikatakan hampir-hampir langit ini runtuh, hampir-hampir bumi terbelah, gunung menjadi hancur ketika mereka meyakini Allah memiliki anak. Ya, sehingga ini barakallahu fikum keyakinan kufur yang bertentangan dengan tauhid al-asma wa sifat. Sehingga fal khalalu fil asma'i was sifat ya'ti min jihati itsbati ma nafahu Allah aw nafi ma atsbathahu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyimpangan yang ada di dalam tauhid asma' was sifat, yaitu seseorang mendatangkan sesuatu atau menetapkan sesuatu yang Allah nafikan dari dirinya, atau menafikan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya. Inilah penyimpangan dan lawan dari tauhid al-asma' was sifat. Kemudian bagian yang ketiga dan bagian yang terakhir dari tauhid, al-qismu tsalits tauhidul uluhiyah. Bagian yang ketiga tauhid uluhiyah. Wahuwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Wa yudadu dzalika sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Maka lawannya adalah memberikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man dzabaha li ghairillah aw da'a ghairallah aw istaghatha bi ghairillah aw nadhara li ghairillah fa inna dzalika naqidun litauhid. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, maka hal itu telah membatalkan tauhidnya. Bal dinuhu kulluhu yabtulu bidzalika, bahkan agamanya itu batil seluruhnya dengannya, amalannya terhapus seluruhnya dengan kesyirikan tersebut, dengan dia melakukan sesuatu yang membatalkan tauhidnya. Kama marra ma'ana fil ayatil karimah, sebagaimana yang telah berlalu ya, dari ayat yang mulia, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan telah kami wahyukan dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu bahwasanya apabila engkau berbuat kesyirikan, memberikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, la yahbatanna 'amaluka, maka amalan-amalanmu seluruhnya akan terhapus. Ya, akan terhapus seluruh amalan disebabkan karena syirik, memberikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud, namun hendaknya kepada Allah lah engkau beribadah, wa kum minasyakirin, dan engkau jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya. Maka dengan ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dari Ibnu Qayyim di mana pun berada, kita selesai dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan tauhid beserta pembagiannya, ya. Dan insyaallah subhanahu wa taala di pertemuan berikutnya kita akan baca penjelasan beliau tentang syirik dan pembagian syirik biidznillahi azza wajal. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.